Warga yang ditinggalkannya segera dipulihkan daripada musibah tersebut sehingga dapat menjalani dengan tabah. Syaulillahi laumul fatihah. Selanjutnya marilah salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman modern seperti ini. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti selalu mendapat syafaat beliau. Bapak ibu yang saya hormati, saya sebelumnya menyampaikan permohonan maaf yang mana Bapak Kapolres kami kebetulan baru dilantik satu minggu, kegiatan rangkaian kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, yang sedianya mungkin beliau hadir di sini di tengah-tengah kita sehingga diwakilkan oleh saya Kapolsek Pare. Mboten napa-napa nggih. Sedikit mengingatkan di tahun 2018 menjelang 2019 ini ada yang namanya kegiatan-kegiatan pemerintahan yang namanya pemilu, oke? Ada sebelum pemilu ada yang namanya pilkades. Kebetulan di wilayah Pare ada dua, di wilayah Badas ada satu yang sama-sama wilayah kita. Saya mengingatkan kepada seluruh jamaah, ya, baik itu nanti pemilu ya maupun pilkades, monggo ketika berbeda-beda pilihan, tetapi setelah itu tetap kita sama-sama menjaga rukun ya antar sesama agama, antar umat beragama dan seluruhnya, sehingga ketika terjadi pemilihan semuanya siapapun yang terpilih kita tetap dapat menjaga keamanan dan ketertiban. Tidak ada tukaran-tukaran nggih Bu. Tidak ada sampai satu-satunan nggih Pak. Ngoten kinten-kinten. Itu yang pertama saya minta tolong sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Ora enek gunane jamane wis kaya ngene ya, wis akeh masalah, ojo sampai ditambahi masalah maneh. Ngoten nggih? Bapak so ibu ingkang kula hormati, itu yang pertama. Yang kedua, masih banyaknya mungkin tetangga kita, mungkin anak-anak kita, mungkin teman kita yang masih kurang sadar akan aturan-aturan pemerintah melalui kepolisian. Salah satu contoh adalah ketertiban lalu lintas. Ya, beda ketika meninggal kecelakaan akibat lalu lintas, rasanya sangat beda ketika akibat lalu lintas, kecelakaan lalu lintas mungkin contohnya 5 meninggal. Tetapi ada pembunuhan satu orang saja. Rame pundi kinten-kinten Bu? Rame nyawa sing ilange mesti setunggal tiang nggih, pembunuhan. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas kadang biasa saja. Mari kita sama-sama menghargai peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, ya. Wa ulil amri minkum. Saya minta seperti itu seluruh jamaah, apapun bentuknya ya, pemerintah itu membuat aturan untuk semua masyarakat ya, hukum berlaku untuk semuanya. Jadi saya minta tolong, tolong dihormati polisi yang ada di jalan ya, polisi yang melakukan penertiban untuk semuanya, tujuannya adalah untuk keselamatan bagi kita semuanya. Semuanya diniati ibadah, insya Allah hasilnya juga sae. Itu ingkang kaping kali. Ingkang kaping tiga, kebetulan tadi pagi saya ke Polres ada rapat. Itu ada 5, salah satunya warga tetangga kecamatan yang ditangkap Pak Polisi. Kula mboten ngerti Pak Polisi enten apa, kula nggih tanglet ngoten gitu. Pak Polisi enten apa nih masalahnya napa? Ternyata kasus narkoba masih merajalela di sekitar kita. Saya minta sangat dan hormat kiranya saling mengingatkan barang-barang haram tersebut enggak ada gunanya. Ya, innamal khamru wal maisuru dan seterusnya ila akhiru ayat, enggak ada fungsinya, enggak ada faedahipun. Ya. 5 kasihan di penjara, di sel goro-goro yang namanya narkoba. Enek sing pil koplo gitu, habis ngepil langsung koplo. Nggih, oplok-oplok-oplok ngoten sirae. Ha, mboten sadar, dikamplengo mboten kroso. tapi bare wis ada urat sarafnya yang putus. Itu ngoten menika. Pun demikian yang dua tadi yang diedarkan apa sabu-sabu. Ya, dari kota sana diputar lagi ke salah satu wilayah. Kebetulan sebelum sampai di Malang ketangkeplah di wilayah Kediri. Ini saya minta tolong di seputaran kita mungkin ada, sampaikan baik-baik, kita malah posisinya aman. Dalam arti mungkin kita masih bisa bina. Seperti itu nggih. Nggih napa nggih, Pak? Kira-kira seperti itu. Kiainya sudah datang. Nggih, kiai aslinya sudah datang niki nggih kula ajeng kula tutup. Paling akhir tasih enten niki. Setunggal malih apabila ada mungkin tamu tak diundang datang selama 24 jam tolong lapor kepada RT RW setempat. Tiba-tiba enggak kenal nanti bikin masalah di desa kita, di kampung kita, teng desa kita. Saya minta tolong lapor. Ada tiga pilar di situ, ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, ada Kades. Kalau enggak pamongnya, matur, monggo, Pak iki kok enak warga sing enggak dikenal, mencurigakan tiba-tiba muncul di sini, matur mawon mboten napa-napa. Itu malah jenengan dapat pahala karena sudah menginformasikan yang bermanfaat. Kiranya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, billahi taufiq wal hidayah, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kian sambutan dari Kapolsek Pari yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Mustaqim, maka kepadanya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Menginjak acara yang keempat, merupakan acara yang kita tunggu-tunggu dan yang kita nanti-nanti, yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta sekaligus doanya. Maka kepadanya kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Salam.

kebo. Itu dalam rangka apa? Kaya ngene lho awak dhewe. Putu-putune Nabi Seto menunjukkan dukanya dengan adus tletong ke kebo. Ngeten iki sing dipun arani bulan duka niku ngeten iki. Lah mula kadang wong nek ora ngerti batine wong Jawa niku nyalah-nyalahno. Ngoten lho, niku nyalah-nyalahno. Wis nek sampean selehno ngono wae kucing kure. Ini iki lho mau-mau lapor ra ngono. Iki wayahe ngaji ngidrene kotak. Mau sadurunge aku ngaji mau lho neng iki kotak idrene. Sik ngaji iki cek ngaji. Iki duduk seremoni iki ngaji, Kang. Udune mau kotak muter mau pas wong ngadeg selawatan mau sampean idrene kok. Kotak mosok wong pari ra tau pengajian, Cak. Mau ngono lho, sak durunge kula ngaji niku pas selawatan mau pas marhabanan kotake mu muter. Dadi wong iku karo ngadeg iso ngeji kok sok ngokok sak. Lha ngene ngokok sak ya wong karo lungo ngene kok. Wis nanti edarno nang aja dikelanto lah iki ngaji. Kenapa sekarang Islame wong Indonesia niki dijepit entek-entekan. Kulo niku mboten tahu jelasno ngeten niki di tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi saat niki ngeten niki kudu tak jelasno sebab nopo? Islam Indonesia niki dijepit kaya-kaya kudu Islam saka Kanjeng Nabi kaya tukul karepe dhewe. Sing dilokno bid'ah, weruh ingkung bid'ah, weruh tumpeng bid'ah, weruh wong tahlilan musyrik, weruh wong selawatan ngadeg musyrik. Sampai duwe gendera dilokno gendera mus. Wis lungi ten iki lho mulo tak jelasno mulo lungguh sing anteng. Wis aja tolah toleh. Karena ini nasib masa depan Islam Indo. Ini nasibnya ini. Saiki ki ono wong anyar-anyar kucluke ora umum. Nggih. Dulu zaman ulama-ulama awal ora perlu jelasno gitu. Wong kiyaine niku sopan santun. Duwe sani kini ku bayi-bayi cara ni nguyuh rungi soalnya urus wis nguyuh ini saya bengkong-bengkong wani alok-alok kiai sepo. Coba sampean bayang no kiai apa gosmos ngandani wong sholat jumat atau neng lapangan but ku bid'ah bid'ah das mulu wano wani ngono ku saiki sampean iso bayang no Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nge Sultanul Aulia. Ngono-ono bocah bayi saniki wanane ngarani Si Abdul Qadir niku musyrik ono. Subhan bawazir ning Jakarta kono. Nggih, termasuk ono Firanda. Iwani kok ngarani Imam Ghazali ra paham Quran, ra paham sun. Sunnah padal ikhyaul ulumuddin cekelane santri. Ono Firanda wani ngarani Sayyid Muhammad musyrik. Untung wong Indonesia hati ini kendo-kendo. Coba nek wong Timur Tengah, wong kok wani ngelokno Si Abdul Qadir mati dibeteti karo wong Qadiriyah. Lah niki lho mula teng Indonesia niki tak dunungno. Soalnya saiki wong kocluk-kocluk niku kathah. Cah gemblung-gemblung ngaji anyaran teko search it Google niki masalah. Nggih mboten. Lha niki termasuk ngeten niki termasuk suronan. Wong nganggep suronan iki bid'ah musyrik, nyiroro kidul mantu. Ngono lho karepe dhewe, tapi ya kula ora iso nyalahno wong panjene sing mitnah ulan suro nyiroro kidul mantu jeneng wong Kediri kok. Tiang Kediri niku sing mitnah nyiroro kidul mantu ulan suro niku. Asli nih wong Pati tapi namine Abdullah. Abdullah niku terus melu londo, pindah Kediri jenenge ganti Kiai Tunggul Wulung. Yo, runggone sampean. Lha iku Abdullah niku asline. Nggih. Niku terus gelare Kiai Tunggul Wulung. Lah niku sing nulis kitab Sabdo Palono ya King Ginggong. Sampeyan tau krungu cerita Sabdo Palono ya Ginggong? Kula cerita nek 500 tahun ke depan Majapahit tangi malih. Lho ngono kathah wong ngandel. Wong niku karangane Abdullah niku. Untuk menunjukkan bahwa Islam di Indonesia itu terjadi karena nyerang Majapahit. Padahal yang meruntuhkan Majapahit niku ya Raja Kediri, jenenge Girindrawardhana Raja Kediri, anak putune Kertajaya, anak putune Jaya Katuwang. Niku lak perang bebuyutan. Teng mriki enten kerajaan Kediri rajane Kertajaya. Teng Malang eneng keraton cilik jenenge Tumapel, rajane Tunggul Ametung. Dilalah di bojok terlalu ayu. Nek di bojok kayunen niku repot. Akhire digondol mlayu karo Kenarok. Nah, Kenarok begitu dadi raja mateni Tunggul Ametung, wani nyerang Kertajaya tahun 1222 naminipun perang Ganter. Lho akhire Kertajaya dadi negara Singosari. Kediri ambruk, dadi keraton cilik. Singosari dipimpin Kenarok, Genti Anusapati, Genti Tohjaya, Genti Ronggowuni, Genti Kertanegara. Kertanegara menaklukkan 2/3 dunia, tapi dendame putune Kertajaya ora iso dimpet. Akhire Kertanegara diajar karo diserang kari putu Kertajaya nami Jaya Katuwang. Akhirnya Jaya Katuwang diwajar Genti karo mantu Kertanegara namilipun Wijaya ngedekno Majapahit Genti kalian napa Jaya Negara digenti kali Kuti Semidilu Genti Tribuana duwe anak Hayam Wuruk duwe Patih Gajah Mada duwe anak turun Brawijaya Limola. Dalam situasi ngono turunane Jaya Katuwang saking Kediri ngamuk maneh naminipun Raja Girindrawardhana. Lha ngoten niku diwalik kali Abdullah niki. Diwalik nek sing nyerang Majapahit niku anu wong Islam saka Demak. Akhire terus terjadi perjanjian, ya wis aku mimpin niki 500 tahun sis 500 tahun Majapahit tangi malih ditulis ngangge tulisan Sabdo Palono King Ginggong. Lho niku karyane dheke. Iku rusakire wong ngandel sesuk Majapahit tangi meneh pimpin karo Sabdo Palono ya Ginggong. Iki opo maneh? Iki wong mriki niki jenengane Tunggul Wulung. Nggih. Niki sing niki kon bener cilik-cilik iki. Parane wis tau ono jarane lho. Yo. Wong caci lek iku ora bakal ngaji umpamane nek golek jajan butuh dhuwit nek kon mlayu tuku romanis lho. Lah niku termasuk sing nulis cerita ngangge serat naminipun serat Dharma Gandul Gadolo. Gadolo niku ya sing Abdullah niku. Ya amit sewu Bu nggih. Dharma Gandul niku barang meng trimo gandul. Meng sak Dharma Gandul niku lho sing ndok loro niku. Gandul teng pun di teng Gatholo. Lucu Gatholo niku gak tak mlonco niku nek basa wi lawas. Lah niki niku melakukan perjalanan goleki napa? Dewi Perjiwa. Perjiwati lho niku lak cerita sare Dharma Gandul Gatholo. Dewi Perjiwati lah perji niku lak basa Arab maknane lak teke wong wedok niku. Nah mula sempurnane Dharma Gandul Gatholo niki nek wis petuk karo Dewi Perji. Wah tilu niku lak serat kurang ajar to niku. Dadi sempurnane urip iku ora ngibadah ning ngoten niku. Lho. Niku lho. Mboten ngibadah ning ngoten niku lho niku mula niki Abdullah niku. Termasuk sing gawe cerita nek Wulan Suro niku Ratu Kidul mantu lho ngono karena sing ngandel termasuk Pak Harto waktu niku ngandel mula terus akhirnya tahun sekitar 78 meresmikan aliran kebatinan. Ya Nah, sing kaya ngene iki. Lah kadang wong nek ora ngerti wong Jawa. Iki wong Jawa niki disalahno. Padahal iki carane wong Jawa saking hormate kali Kanjeng Nabi sampai peristiwa niku ora dilalek. Ora dilalekno. Mboten lho. Sampai peristiwa niku mboten dilalekaken. Dan iki ngeten iki. Iki ra ono sing ngurusi cah kene iki niki ta cah yo. Iki kan meneng ta iki ciri-ciri sing ngene iki. Ya. Iki lho ciri-ciri sing ngene iki. Iki kan ban sere ta kene iki. Lha mulane nek ngaji ngene mbok nganggo ban sere ngono lho sik anu. Mas yo ning masjid iki ban sere dikon baris ngono dadi nek ono ngene-ngene iki cek diurusi ban sere. Sampeyan ra dikon ta? Malah lungguh krungokno ngaji nang kono. Lu ngono nah. Lu ngeten iki penting, ya tak jelasno. Jora rame. Lu saniki niku kenapa? Lu kan niku. Kan utus cilik-cilik iku ngono. Ah. Cilik iku nek ngaji ora nek ngarep nek mburi kono karo tuku jajan. Iki wong pare cekli dhuwit to anak iku. Cek tuku jajan. Sekono kono ning mburi cekli dhuwit 10.000 wis cukup niku. Tuku pentol wis mencret wis 10.000. Sak cilik niku aja dikongkon ngaji nek wayang ngaji cekeli dhuwit supaya blonjo. Mangke bakul-bakul terwingking niku seneng anake sesuk tekan dhewe mulih anake iso jajan sebab jajane dituku kali tiang mri. Mriki lho ngono lho carane ngedum rezeki ku. Aja kok cilik-cilik malah dikon ngaji ngrameni wae ning ngarep. Tekli duwe. Ya nek ceng wong tuwa terus takmir nyiapne duwe 10.000. Eh sakono tuku jajan ning mburi nale. Lengke cacilek niku bebas merdeka, ora perlu ngaji mburi kula nang. Nek cacilek ngajine ning TP iki. Nah. Hari ini iki lha opo sing dijepit iki? Endi ana sing apik hari ini? Dan kadang awak dhewe niku ngandel sampai ke titik yang paling tidak masuk akal. Jambu gede titik, jambu bangkok. Pitik gede titik, pitik bangkok. Gula klopo, gula Jawa karekan. Tapi gula apa klopo? Lengo kok klopo, lengo kolesterol. Oh, wis ora duwe apa-apa dhewe iki. Tur awak dhewe ngandel sego loro gula. Kit kapan sego gara-gara loro gula niku? Putih ireng elek. Akhire sing apik diputih-putih. Rambut ireng elek. Akhire rambut ireng diabang-abang. Akhire dadi LKMD. Londo kok meng ndase. Kita, wene niki lho niki dan itu dulu hanya persoalan Buddha. Saiki iki wis mlebu agama, Kang. Klambi Jawa elek. Elek ape? Ono yasinan elek, tahlilan elek. Wong Jawa mati ditalken elek. Petang puluh dino elek. Tumpeng elek. Dadi apike apa terusan Jawa iki ra ono apike blas. Akhirnya apa? Ayo saya, ayo tak dedeli sitok-sitok. Ini momentumnya Muharram tak jelasno ulan suro sesuk nek pas momentum mulutan tak jelasno bab mulutan. Niki lho niki. Mula wong nek ora ngerti, masyaallah. Nyiroro kidul mantu, wong Jawa musyrik, wong Jawa terlalu menganggap ulan suro ulan wingit. Mboten ulan wingit. Saking aluse atine wong Jawa, aja ngasi nglarani atine Kanjeng Nabi wong putune sedo teng wulan Asyura. Sing wong kene membuat monumen ulane dijenengke ulan Suro. Iki ulan Arab, mboten ulan Jawa. Ning carane wong Jawa napa melu Kanjeng Nabi. Lah akhire padha karo wong Jawa, anak pacaran. Pak, anakku pengin rabi, Mbah, ngono misale. Jenenge sinten, Bu? Jenenge Ali, Nak. sing wedok jenenge sapa? Karomah. Mbah diitung nih kapan nggih Mbah niku kira-kira besok diitung. Dihisap. Rebo Jawa. Sing ilat Jawa wong ilat Hanacaraka nyebute Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro niku duwe putra naminipun Ibrahim pindah Palangtuban, di putra naminipun Rohmat dadi Sunan Ampel teng Surabaya ngedepi Majapahit. Duwe putra Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang sing natai wong Kediri. Nggih, ngajar wong Kediri biyen ya. Sunan Bonang iku, soalnya wong Kediri doyan menungso. Nggih, wong Kediri iki sejarahe medeni wong badokan wong. Lho iki kula blak-blakan mau tak buka niki wis. Lho soalnya Kediri niki bangsa hebat biyen niku. Lho keraton Kediri ini kan keraton sing wong sak donya niku kelingan duwe raja naminipun Jayabaya. Jayabaya niku kondang duwe kitab Serat Jongko, duwe anak Angling Dharma. Sing Angling Dharma niku wong sak Jawa royoan. Jarene wong Kediri ya wong Kediri. Jarene wong Lamongan ya Lamongan. Jare wong Bojonegoro, Bojonegoro. Jare wong Pati ya wong Pati. Jarene wong Temanggung ya wong Temanggung. Panjene wong ampuh niki. Angger wong ampuh ya mesti kabeh ngakoni. Wong elek ngono ya ora ono wong ngakoni. Wong di mbah. Ono maling ora wong Kediri ku ngono. Apa nek ampuh ha wong Kediri. Ono wong gelut menangan jenengane Gus Maksum Kediri. Ngono lho ya. Ngono kiai ampuh Mbah Dul Karim ngono Kediri wong Kediri. Ono wong lontong ulang bahasa Inggris, oh pare ku. Oh pare. Lho nek ngoten iki ta wong napa coba. Gus ni kasdut wong ndi? Wah ora wong Kediri. Mbah Buyute tok. Lho. Lha niku dadi asal usule niku king jalur niki. Lha mula wong mriki niku diulangi aja lali. Ya. Nek bulan Suro niku bulan duka. Nah, teng mriki niki tau wabraki biyen niku kali Sunan Bonang soale teng Kediri niku eneng patung. Nah ini pun patung totok kerot di daerah Pagu Pamenang sanding mereka kano ya wis ngantel kano ya rapopo mau kuali orang-orang kan ini tahu kano kano ini orang patung totok kerot ini sandingnya muksone Jaya Baya. Lah, wong Jawa niku biyen. Ketekan Syekh Jumadil Kubro sing kula critakake niku wau. Niku lak ana wong niku sing ra kenek disanak wong. Wis wong Jawa niki ulangane angel. Niki ana sekte, ada kelompok sing as. Ra kenek dibahas niku. Aja meneh sing asli Jawa. Sing pindah teng India niku lho kula ra wani mbahas saking sereme sekte niku. Aliran niku saking sereme niku pindah teng India mau wong sak India niku wedi sakniki niku napa aliran Bhairava Tantra. Jadi wong Jawa niku duwe aliran Bhairava Tantra niki aliran sing ora kenek di ora kenek disenggol mati-mati nyenggol wong Bhairava niku. Sebab napa Bhairava niku duwe upacara naminipun Pancamakara. Pancamakara niku lanang wedok muter udo kabeh memenuhi syahwat ngisori udel melakukan hubungan seks bebas. Ngedep arak, dombe sak mlengere sampai wuwung arak. Adus arak, ndromo arak. Nunu. Terus ana tumpeng mangan wetenge warek. Terus mangke niku terus wanteng ngeten niki mangan menungso. Terus duwe ilmu ngeraga sukma. Lah begitu duwe ilmu ngrogo sukmo, ilmu niki medeni wong. Sebab napa? Mateni wong niku sukmane tok sing lunga jenenge santet. Nyenengi wong sukmane tok sing lunga jenenge pelet. Niku nyolong sukmane tok sing lunga jenenge ngepet. Dadi di online teko omah ngono tok bredheke niku. Nyenengi wong wedok di komat tok di GPS. Ngerti-ngerti Sherlock. Moro rek duk apa Mas? I love you. Lah iku pelet niku. Nggih. Loh. Nyolong. Niku ya ora perlu moro, sukmane tok sing ngutu jenenge ngepet. Lho iku njukuk program. Nah, begitu mateni wong santet meng kok adoh tok kono mati. Niku ilmu bayi rawa. Niku sing didepi pertama kali saya Jumadil Kubro. Lho akhirnya saya Jumadil Kubro niku ora kuat ngadepi sing kaya ngoten niku, jikok koncone sing saking Persia, naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi, sing ilat Jawa nyebuti Syekh Subakir. Lho akhirnya pelarian diuper-uper kali Syekh Subakir kan melayu ngetan termasuk ngulon. Sing ngetan melayu Gunung Lawu, melayu ngetan Gunung Kawi, melayu ngetan Alas Purwo Banyu. Wangi lateng Alas Purwo diuper kali muridipun Syekh Subakir ingkang nami Maulana Ishaq. Putranipun Syekh Jumadil Kubro. Akhirnya menak sembuyu teng mriko nyerah anake sing wedok nami Dewi Sekardadu diparingke Mbak Ishaq. Pernah pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Lah terus ilang wong bayi rawa niku. Lah kok terakhir niku pecuke ning Kediri nyembah patung totok kerot niku akhirnya diuber kali putrane Mbah Ngampel ingkang nami Sunan Bonang. Akhirnya nyerah bareng diuber Sunan Bonang nyerah. Bareng nyerah akhirnya ya wis aku aja mbok patene jeneng Sunan ora muter-muter tetep ora apa-apa ning aja udo ya. Lambenan arak iki haram ganti teh kopi banyu putih. Lah tumpeng iki sego gak apa-apa wong iku sego halal. Ingkung menungso diganti ingkung pitik mantrang rogo sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Wakhire begitu sing ra gelem manut melayu teng India dados tunggaling sekte sing sakniki dikenal kanthi jeneng sekte Aghori. Pan buka iku nang internet sekte. Biasane adus tetesan bosokane mayit. Iku sik kelas ecek-ecek biyen terus ning kene iki kaya apa? Dadi nek mayit ku bosok, banyune ini kan meledos-meledos ngoten niku. Niku banyu mayit sing berserak iki adus ge gulung. Dadi sawak niku kaya celeng adus ning nggon kubangan niku. Mangke nek empun awake niku teles kabeh ambu ngoten niku, terus gulung malih tenggen bekas pembakaran mayat ning abu pembakaran mayat, terus putih-putih ngoten niku. Awake niku. Ora ana wong wani teng mriko niku nek lewat iso mlayu tekan lewat tembok-tembok ngoten. Dik sik tak gori. Lho niku wong sakniki teng India ora ana wong wani. Sampeyan ngrasani wong agori ilang dasmu sesuk wis ra eneng. Sekte yang paling ditakuti di India niku wonge nek wis udo ngene niki amit sewu nek wis ngene niku manuke niku mbok dicentheli barbel 10 kilo ngene tetepan nggih lha niku mulo zaman biyen nek wis ngoten niku mbok wong wedok sak lapangan yo bablas wong kayu. Itu niku wis upacara ngeten niki sane iki niku. Niki nek kok digandoli son ngeten niki, diuncalno niku. Saking kuwate namine sekte Aghori sampeyan bukan niki ternyata kula ono. Wong Indonesia sampeyan peneliti UI tak kandhani ra ngandel. Bahkan kula dilokno gawe-gawe. Akhire wong Inggris sing menemukan sekte itu. Penelitian di situ saat niki paper penelitiannya masuk perpustakaan dunia anggere ulun dhek oleh royalti 5 juta. 5 miliar. Ono lho iku ning kono wis sereme ngono. Lah sing asli ning kene biyen kaya apa? Sing ditataki kali Sunan Bonang niku. Sing akhire gelem berubah mulo awak dhewe duwe budaya tumpengan. Sing sakniki niku wis didandani Sunan bonang musyrik mboten sing musyrik sing asli Kediri niku wau. Sing anyar pun mboten. Nang terus diceritakno diulangke teng muridipun naminipun Sunan Kali Jogo. Lah Sunan Kali Jogo diulangke teng muridipun naminipun Sunan Geseng, saking Sunan Geseng diulangi muridipun Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo, terus diulangi Mbak Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diulangi kalian Mbak Jabar Tuban, diulangi teng muridipun Mbak Sufyan. Kali Mbak Sufyan diulangi teng muridipun naminipun Mbah Abdul Halim Boyolali, diulangi teng muridipun naminipun Mbak Abdul Wahid Solotigo, diulangi teng Mbah Khairon utawa Mbah Gareng Roto Purwodadi, diulangi teng muridipun Mbah Asy'ari, duwe anak Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU. Mula wong NU ngerti critane, mula wong NU ora tau musyrik-musyrik notum tumpeng wong ngerti cerita critane lho. Nah mula sing ngajine ora lewat jalur ulama ya ora ngerti cerita nih, mula musyrak musyrik no tumpeng. Nah saiki wis ngerti critane ana sing musyrik no tumpeng dicerita nih, sing ngeyel tapuk lambene ngono pam ngono ora cuek. Lho kan ngoten niku kan carane nabi. Nabi niku tiyang terbangan niki pun enten. Tapi nek ana wong terbangan tengahe udo, mindul ngoten niku. Kali Nabi udhone disalini, terbangane dicikuk ngangge tola albat. Lho. Wong tawaf ya udho ya biasa. Udho. Tawafe tetep udhone diklambeni ngangge kain ihram. Termasuk wong akikah. Wong akikah mbiyen niku nek kepengin anake hebat ngono, blehno singa. Mangke bayine dilapur kete singa. Lho asline ngoten niku. Nek pengen anake dadi panglima perang maka terjadi lelang jaran perang. Mangke jaran perang niku dilelang terus getihe dipotong ngeten iki dilaburno ba bayi niku. Sami mula para kiai niku karo iblis. Iblis stres musuh kiai. Dangdut. Dangdut iki kan alat iblis. Karo kiai jikuk sik kendange, jikuk organe, jikuk gitare suwe-suwe artis diklamben. Lambeni lagune perdamaian perdamaian ora sedhi. Lha niku mulane mungsu kiai iblis iki judeg alat entek. Keris musyrik ya didongani mungsu kiai. Iki bismillahirrahmanirrahim. Ake ya didongani ya ilang kabeh alate wong kono, alat iblis. Sunah mata kaji aja kujaran goyang karo kiai ditambahi bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah muhammadur rasulullah lho niku lho nggih dadi akhir awak dhewe duwe kaya ngeten iki niku lah Sunan Bonang mriki Kediri. Nah mila kula panjenengan sedaya nek ora roh ngeten iki wong Jawa niku saking aluse ngemban agamane Gusti Allah alus ngono. Mulai Islam niku nek ning mriki niku ora iso tukul kabeh. Sebab napa? Saking pintere wong Jawa. Wong Jawa jikuk Islam niku saking pintere wong Jawa. Ibarate iwake dijikuk ning banyune ora bu budak. Lu wong Jawa Islam teko niku Jawa niki lagi di puncak peradaban terbaik dunia. Dunia di Jawa niki lagi puncak api-apike wong donya niku niki. Majapahit niku penguasa 2/3 dunia. Mula aja sampeyan aja sembrono, wong Jawa niki wis duwe apa-apa. Mula begitu Islam kok kecekel wong Jawa, ya dadi apik. Wong niku nek apik duwe barang niku awet, malah kecenderungane bertambah. Tapi wong pekok di barang apik rusak. Leng itu dicekel wong Eropa Islam entek, cekel wong Afrika entek, cekel wong mriki lho mana tumbuh subur kaya kita niki. Padahal tukul kawitan nameng ya hayu ya koyum niku mawon kliru ya kayu ku ya ka. Oh saiki do apal Quran do po. Nggih ta? Begitu ketekan salafi malah ruwet kabeh. Ono timur tengah jebol ngene-ngene jebol. Mari kita tegakkan syariat. Akhire nopo? Wong Islam entek niku niki jenenge pemurtatan. Apa berlabel syariat ya iki. Atas nama syariat mari kita bangun khilafah. Akhirnya Suriah jebol koyok ngoten niko. Yaman jebol. Ngoten niko. Lah hasilnya nopo 157 juta korban pengungsian perang di Timur Tengah pindah teng Eropa yang 90% tidak lagi beragama Islam. Lho. Ado wong kene ta elek-elek titik ning tetep Islam sampai mati. Yo senengane ana sing gek maghrib tok. Yo wis luwung ni ya to. Lho nggih. Kono pengene ayo Islam kabeh mari kita tegakkan khilafah hukum Allah. Akhirnya jebol rada di opo-opo Suriah hancur 157 juta pengungsi dalam catatan UNHCR sebagian ke Eropa 90% dan setelah itu tidak lagi beragama aduh wong kene ta ya wis kadang bareng ngaji si adu jago ya wis ngapapet lho rapa pungku suwe-suwe lak leren dewe lembian ini bareng ngaji terus lu ngak nang ning nang nang nang ning nang nang nang ning nang nang dang dang dang dang saiki ndi wis leren to tenan to. Mbiyen lho ana wong mati, wong urung dikubur. Iki anu, dominone wis suwek saking lembantinge cepet. Mayite urung tekan saiki ya wis entek leren lho. Iki wong nek sabar, apik iku aja krusa-kru, krusu. Nek wong Jawa niku wis paling apal nek ngoten niku. Kenapa? Wong Jawa iku wong apik, wong alus, nek duwe apa-apa niku ugemi apik tambahe dadi ya apik ngono. Tapi wong menyen wong Jawa niku wong pinter, barang apik niku bungkus elek-elek ora apa-apa. Akhire nek gletak ning dalan ora ana wong nyolong apa bungkus elek-elek dithik ngono kaya wong Jawa londo niku sampe semaput musuh wong Jawa. Ngibarno merah putih ora oleh. Karena wong Jawa ditekno dua rumah ngono. Lho iki arep nggih omah kok ngetekno merah putih iki lha apa wong iki? Londo curiga, sesuk cagake dikeki gedang. Curiga kei tebu meneh. Oleh curiga meneh kei klopo. Curiga kei pari. Oh, iki arep apa ta wong iki? Curiga meneh sesuk teko gawa ingkung karo tum. Tumpuk oh meng arep badhok wong iki. Tapi aja lali begitu panganane entek, gedange rontok. Bule garing, klopone garing, parine garing, yang tersisa tinggal merah putih lho kira wong Jawa. Ora langsung dijujuk nyuk ngono ngono iku ora Jawa. Ninggo ngene. I love you yo. Ora Jawa. Nek langsung aku cinta padamu, wah ditonyo sampean. Nggih to. Lewat koncone, lho biasa aku sampai wong tuane. Lho biasa lho Jawa. Karena apa pengalaman wong Jawa niku. Membangun peradaban-peradaban besar pengalaman. Gawe Borobudur pengalaman. Hasil konflik dengan agama Buddha. Jadi waktu Islam teko kok diulangi lakum dinukum waliyadin kene wis beres. Sudah tidak ada lagi konflik agama karena wis duwe pengalaman perang antar agama tahun 800 perang besar antara bangsa Sailendra sama Sanjaya niku Hindu, Sailendra niku Buddha. Sampai Raja Sanjaya ingkang nami Panukuh mboten purun dadi raja minggat belajar ilmu arsitektur mulai dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Sing Raja Sailendra ngowamuan jenengane Garung angger Hindu pateni. Hindu mateni, Hindu pites sak cindil-cindile entei. Wah, akhirnya begitu wis menang perang pengen gawe candi. Mboten iso wong goblok kabeh. Akhirnya golek arsitek petuk wong Hindu, jenenge Panukuh niku. Akhirnya digaweke candi Borobudur mula ana candi Buddha ning warnane candi Hindu. Nah, tapi sing repot iku begitu bar ngono anake Semaratungga utawa Garung ingkang nami Pramodawardhani I love you karo Panuku matek dadi wong tuwa sing anti Hindu, anake jatuh cinta karo wong Hindu bongko ae ngene iki. Tapi wong tua gak bisa berkomentar banyak, akhirnya dikawekno, terjadilah pernikahan Buddha sama Hindu. Akhirnya Smaratungga mati, gantine ya mantune sing agamane Hindu. Jadilah orang Hindu di kerajaan Buddha, bergelar Rakai Pikat Pikatan Borobudur, jadi sing Hindu digawe ke candi naminipun Prambanan, diawasi Resi Kumbayoni, di apa diurus kali Lokapala rukun. Akhirnya apa? Balaputra Dewa pulang ke Palembang, wis ribut agomo, Palembang jadi besar. Kita Sindok pindah ke Jawa Timur, jadi kerajaan Jawa Timuran, ribut agomo, Kediri gede, Singosari gede. Mojopahit dikukuhkan kembali, kerukunan antar semua manusia, beda-beda tetap satu, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sing rukun kenamini pun Emputan Tular nulis kitab, nulis kitab Juta Soma. Semenjak itu rukun bangsa iki ora tau ribut agama, saling menjaga. Lho kok nginane ana sing utek-utek ribut agama. Maka akhirnya apa? Banser turun tangan Joko Greja. Aja mboklokno, karena inilah warisan asli bangsa Indonesia. Lengono kaya sekokono diwarisi wala ya khudhu ala ta'amil miskin. Jomojo nang dangdangi panganane wong miskin. Wong mriki wis rampung, ora ana wong ngedang panganan. Wong mriki anggere ana ngumpul mesti mangan. Wong mriki mangan ora mangan kumpul kok. Mula nek wis ana wong ngumpul mesti dikei mangan. Lho niki kotak ngono manganane. Di wong Jawa kok mangan ngumpul. Kawinan mangan, anak lahir mangan, ngita syukuran mangan, tonggone mlebu rumah sakit lambine mangap ya digakno panganan. Mula ana wong mati ya tonggone wong mati ya suku mangan, wong tonggone teko ndongakno ngumpul ya dikei suku mangan. Lho ini peradaban yang ketemu dengan peradaban maju. Islam niki teko nggawa isi Jawa duwe bungkus. Mula Allah ya wis teko bungkus pangeran musala bungkus langgar tilmidun muridun bungkuse santri syaikhun ustadun bungkuse kiai ora krasa nek wis dibuntel wong iki kelakuane ibu-ibu angger ya ya bungkuse kongwan isine rengginang. Kita dari kumpulan cukup membungkusnya itu jauh orang di sini Islam. Lalu makanya yang dilok bongsor ini hati-hati sampean. Nek ilmu murung manjing, oh jangan dilok bongsor Jawa mesti keliru. Nanti orang keliru lo, orang Jawa. Swarga itu puncak bahasanya yang paling halus. Orang Jawa wis halus ket dunya kok. Para sepuh sing teng wingking nendra. Ngisore didik sare, ngisore didik tilem, kekasih kita bubuk. Wong biasa turu ane copet, ngorok, batang, micak. Wis Jawa lengkap. Dari sisi bahasa ya awak dhewe wis wong donya wis gedek-gedek. Wong Arab muni rus. Wong Inggris muni rice. Wong Jawa ya siji meneh, nek isine ning sawah cilik wine. Gede pari dipanen gabah wite damen digiling beras sisane dedak cuwil-cuwil menir buntel godhong lontong buntel janur kupat lonjong titik lebat diublek-ublek bubur itu ora dibuntel sego gondol cecek siji upo silite gosong intip ora. Ora kepangan garing aking karak lho lengkap kok. Jawa kono wing rice terus. Lho ngene to. Wong Arab muni sakata. Wong Jawa ya delok tibone piye. Mengarep lambene lematok nyosop. Gruwel jung jungkel ngplung jlu. Ngplung kecemplung, glunung-glunung koprol. Mengburi ngep. Mrene nglem. Lha basa tak wis mumetendas ngene. Mula nek basa Jawa ni apa-apa langsung tatas ngono basa Jawa. Mlungge bahasa Indonesia petuk basa Jawa matek. Sopo sing iso nerjemano? Kunduran truk. Bahasa Indonesia ini apa? Aku takok ke tiamono yamin kok rano wong iso ya meng-Indonesia kan kunduran trek. Ya rano kok kula wis membuktikan. Sapa sing iso kunduran trek? Kula pengen ra henti wong e. Kunduran trek. Lha mula bahasa Indonesia karo bahasa Jawa itu jebol ketemu bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Ahli bahasa Indonesia kon ngumpul. Kon bedakno pengasih penyayang sampai kiamat kulang rong dino kira-kira. Tapi nek basa Jawa beres kok bismillahirrahmanirrahim nyebut asmane Allah. Ar-Rahman ni kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Lu rampung. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Masalah. Ngopo idul celuk polisi? Nah, aku tadi saksi kok. Saksi apa? Emat nyolong. Nyolong pitik. Nang kowe weruh, wong ning arepku ngene jukil lawang ero. Oh pantas kowe dadi saksi wong kowe weruh ya. Iya. Lho nek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa kowe tau weruh Gusti Allah? Iya. Mulane basa Jawa beres asyhadu anak seni sapa ingsun. Anak seni iku i'tiqadun bil qalb. Allah ilaha yang tak ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Lu beres rampung nek basa Jawa. Lu supen ngono basa Indonesia ne apa? Tit apa? Perbanyakan. Lu kita Pak Kapolsek nguber maling, Pak Kapolsek mengejar maling. Isi iso itu. Malingnya melayu, malingnya berlari, pecirit-cirit. Lu apa terberak-berak? Nego ya ora, ora iso berak nego selotok. Ane pecirit niku cerit. Ya ra isa. Nggih ta? Lha niki basa. Basa niki wilo ya Allah. Lho kadang nang wong kok iso lho. Basa Jawa iki basa. Mula nek delok Jawa niku kudu pinter tenan. Karena peradabannya maju. Eropa duwe cerita apa coba? Padha duwe wong Jawa. Eropa punya cerita yang namanya apa? Romeo Juliet. Cina duwe cerita sampai engtai. Arab duwe cerita Laila Majnun. Wong Kediri yang duwe cerita Panji Asmoro. Bangunan duwe ande-ande lu. Lu mau apa sing ra duwe he? Kono duwe cerita Cinderella. Kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe cerita Samson. Kene duwe cerita Bantung Bondo. Kono duwe cerita kura-kura ninja. Kene duwe kancil nyolong ti. Iman lengkap apa sih iman duwe? Loh, ini standar bangsa loh ya, menakan tadi. Jadi coba anggap terus kemudian ketika semua datang ke sini, bongsomu pok tingkes, kik, elek kabeh. Oh, elek kabeh piye wong raimu ya urung salin kok. Oh, raimu dewe lu sih podo, iki jenenge irung. Ora kok yo apa nus ngono yo irung pesek dul sing ngono. Lho kita ini lengkap. Lho mangkano sampai sekarang dunia itu enggak bisa mencerna. Bahkan Jerman yang ahli logam tidak mampu mencerna pembuatan keris. Kok iso wong Jawa gawe keris dengan peksi terbuat dari logam bintang yang meleleh di suhu 15.000. Biyane geni opo? 15.000 derajat sementara wong Jerman niku genine sing paling panas niku namek 7.000 derajat. Lah Jawa iso nggih keris. Saiki fakta di lapangan, orang Eropa kagum. Kenapa? Iki alat musik terbang iki sing Arab, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Kayu karek ngethok, wedhus karek mbleh. Eropa punya alat musik namanya gitar yang disebut aitara, itu gitar. Oh, terbuat dari kayu dan tali, gak ini gampang. Tapi bongsomu itu di musik jenenge gamel. Gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ya sembrono mulu ayo tak elingno. Allah gawe bangsa Jawa ya ora kliru tul. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ora kliru. Bangsa Jawa sampai saiki yo teng Gunung Ararat nih, teng Turki yang diyakini sebagai

Makane ndok iku nek metu langsung atos kik. Ngono niku sak kena asam yang di situ itu. Nek pas asame ra bekerja, ya ndoke ginjuk ginju. Lah lu njenengan celup. Ngene. Yo jor. Lha ini makane sampean sembrono langsung jor. Hebatnya luar biasa sampean. Dan ini sekarang hasil penelitian-penelitian dunia Jawa peradaban tinggi. Makanya Nabi Sulaiman ono sing critakno teko Jawa, teko Sleman. Lho nggih, namine Dr. Fahmi Basya, Ratu Sabah teko Wonoso, Sobo. Ya iku, iki lho bangsamu. Lah kita ini kadang ndak kroso, iki bangsa apa bid'ah, khurafat, tahayul. Padahal inilah yang dikerjakan para ulama sampai kini dadi koyo ngene iki para ulama biyen alon-alon bangsa iki ditata. Kenapa? Karena wong arepe omahe Banyu Mili tok. Critane swarga wowoane akeh, wong Kediri ya lah ciplukane kathah, Pak, ya ngono. Ya ciplukane kathah. Oh, Pak. Usah wis lho ngoten niku. Dene iki lho. Oh. Lha mula kadang kita niki mboten hati-hati ndelok ngoten iki susah. Lha para wali ngono ya ora angel. Begitu ndelok bangsa Jawa ngene diulang apa meneh ngono ya. Eh nek langsung diulang Quran mesti ra nyantol. Mula Quran meng didhaike cerita. Sampeyan pengin dadi wong apik nggih, aja lali ya jempol. Jempol iki apik. Ning apike jempol ora iso sempurna nek ra ning jentik. Jentik maknane aja utak-atik barang liyan, aja nyolongan. Iki tak jenenge jentik soalnya iku ngijen silite pi dite. Ora didalili asyariku wasyariqatu faqta'u aydihuma. Hadis la anna Fatimah binti Syaraqat laqadtu ya dambatan jentik. Jodhate barang liyan. Ya apa? Jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra. Rahi dadi wong sing unggul ning aja sombong. Sombong dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Tapi nek wis jempol aja macam-macam kok iso diajar karo jentik. Sampeyan ngene. Oh, seneng kabeh begitu ana sitok sing ngono dadi perkara. Besok presiden terbaik Indonesia adalah Pak Jokowi. Begitu ana sitok sing ngono yo. Nesu. Presiden terbaik calonnya adalah Pak Prabowo. Begitu ana sing sitok. Ngono yo nesu. Omane ini jempol mung suwe jentik. Mula nek wis dadi jempol aja macam-macam sebab jentik iki jadi provokator iso-iso. Tapi yang ngono ojo lali jentik jentik nunggul patenono ojo di ojo di dulur tuwa malati lu kan diulang ngono biyen bareng wong sepuh ana manten anyar karo para wali ngarepe omah kon ngene cengkir gedang tebu aku wis kenceng pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gek dang mlebu. Lengi karo tukang paes saniki tambahi wortel kudu nang diwor cek nang untel-untelan lho. Mau tukang paes saniki niku ana mawon. Kudu ngulang to pian. Nek pengin berjuang wong Jawa digani pacul. Kono nggo ngipatke barang kang muncul kanggo berjuang. Nek berjuang aja lali ana obahe awak mula kolongane pacul jenenge bawang. Wis ana obahe awak aja lali ndonga ning pangeran mula kayu sing adek jenenge do. Oh niku gampang-gampang angel nek keliru didik dadi perkara. Sing paling angel ngulang wong Jawa ben eling mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawakno urip aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya gak lali sangkan paraning dumadi diulang nganggo tembang soalnya wong Jawa senengane nembang wong Jawa ini diulang nganggo tembang mesti nyantol soalnya wong Jawa niku titik-titik nembang. Ora mentok nembang tok mentok tak kandhani mentok ya dikandhani. Lungguh-lungguh kok ana lintang, yening tawang ana lintang cayu nembang. Niku kan Jawa apa ya nembang, ora semut. Semut ireng ana kebobong kang nembang. Bojone minggat dang bali osri. Nek Jawa kok mulo sak donya niku ora ana wong duwe tembang sing paling aneh kejaba wong Jawa. Napa? Tembang silit. Wis sak donya sing duwe wong Jawa tok tembang silit niku. Urung tumon kula. Demok silit kudi kenayu kan kendang jebolah iku. Iya ta? Lho. sampean golek endi? Ana wong kok duwe tembang cilik iku nek kawong Jawa. Tertua kok cilik kudu kenayukan kendang cepol ayu pol boleh pitik keleleran. Elek tok iku bagian bokong kabeh. Wene iki kawong Jawa iki ora duwe lungguh kok ya ketumon ngono. Lho akhire gek tembang ben wong Jawa niku gek tembang maca pat. Napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat iki kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Manggon jero ro raga-raga gawenan pare wong tuane mangan-mangan terus dadi uyuh, dadi taek, dadi umbel, ana sing dadi nutfah teng mriki. Bapak ibu nutfahe dicampur mangke terus dadi segumpal darah teng rahim ibu, telung wulan dadi darah, petang wulan dadi daging. Lah begitu dadi daging nyawa diundang dul medhun nggih. Nek medhun isih eling gak nek aku pangeranmu alastu bi rabbikum? Nyawa jawab qalu bala syahid nggih kula dadi saksi panjenengan Allah. Fan fukhruh mulo ditiup ruhane dalam daging. Akhirnya dagingnya urip tek-tek emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli ram rambut sangang ulan proses karosirisasi kesingisasi ini jenenge ngono nyawa mlebu raga ram rampung metu sangang ulan. Nah begitu metu nyawane manggon jero raga sing ketok ragane lah raga gawenan pare tergantung sing gawe pesek metune pesek. Sing gawe bangir metune bangir, sing gawe ireng metune ireng. Nek sing gawe kok wayu ganteng lah niki metune. Arek lha nyawa medhun kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno jenenge jin korin, sebelah tengen malaikat loro jenenge khafadhah bagian gandoli. Wong Jawa angel dipahamno jin korin kali khafadhah mulo terus dijenengke dulur papat limo pancar. Mula pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa dulur tengen pengen bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya Rahmanu ya Rahim nganggo dulur kiwa sunah mata kaji ajiku jaran goyang padha-padha I love you. Pengen rasa dulur tengen la haula wala quwata illa billah nek dulur kiwa sunah mata kaji ajiku bantung bondo. Wasa pengen sugih nek dulur tengen ya fataku ya rozak salat duha nek dulur kiwa go pitik cemani munggah gunung ka kawi modho sugi e wis to jos bleng malah cepet sing kurung kawi. Oke. Mula kiai kali dukun niku padha. Angger tirakate kuat kiai ya dongane mandi dukun rata wates ya dongane mandi sami mawon golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun rata wates ya ketemu mula terserah wong pare milik kiai padha dukun padha padangi. Meng padangi seje, sing sisi padangi lampu, sing sisi padangi omah kobong, meng ngono tok. Golek pitik ilang lagi sentolop meng kok baterene ya ketemu. Nganggo pit gelar apa? Blarak digendel diobong pitike ya ketemu. Lah niki, sentolope baterene isih utuh, iki blarake entek kok kobong. Iku bedane nar karo nur, ngono tok. Lah mula tembang kehidupan menungso kang kawitan jenengke Mas Kumam. Bang kemambangi nyawa medhun alam donya sambut kali raga ngapati mitoni nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mijil bakal mijil lahir lanang lahir wedok nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro nek mijil wedok wedhus siji lah nek wis bar mijil tembangi kinanti lah cilik-cilik sak munu-munu ploya mlayu mau kinanti sangoni kanti agama kanti akhlak diwulang ngaji iku ora entuk sembrono bocah ki nanti wayang ngaji kok mancing cuklek pancinge isih ngeyel mancing dadi sat kaline wayang ngaji kok layangan kethok layangane bocah wayang ngaji kok dolan tempiling wong tuane ra trimo kaplok sisan lapor kapolsek kaplok sisan maksudnya wong tuane diwaplok sisan ngene kok lapor ngene tempiling isin meneh. Lha niku soalé bocah ki nanti ra entuk sembrono kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Pokoke wayang ngaji ora entuk sembrono. Tonyo bocah ra gelem ngaji. Soalé lolos ki nanti ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si nom bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek. Pemene nek bar si nom asmara, ndono mulai ke taman asmara jatuh cinta tak kucing rasa coklat. Ono ne meng selfie mah ono tok. Nane para asmara ndono tembange gam gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rapi bareng ngono dandangku. Kulo dandang niku pahit, kulo legi oleh bojo bagus ganteng kaya Pak Kapolsek yo lega kulo legi. Ane bojo wis rupane elek ora tau nduwe dhuwit senengane ngramal tokel. Pahit uripmu oleh dandang. Mula dandang kulo niku manis pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang kulo tembangi durma wayahe berdharma bakti cara pelem metu wae nggo pakanan codot, gedang metu wae nggo pakanan ma. Lha wae menung sapa? Mana buah kehidupanmu? Nek di tenaga nti tenaga musim buat dharma baktekno. Nek duwe ilmu nti ilmu musim buat dharma baktekno. Nek duwe bondo nti bandha musim buat dharma baktekno. Ana pengajian ngene sing sugih ngetokno duit go biaya pengaji, pengajian. Sing duwe ilmu ngaji, sing ra duwe apa pemek duwe tenaga nyapu nek bareng bar pengaji, pengajian resik-resik menek terop nyopoti ta arep ngono iku. Menungso ra nang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis mayahe mung kedengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis lamur mangan calak mbiyen klethak isine pecah saiki mangan apa muntune coba iki pangkur wis nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo nang runu sing enom-enom sing tatune naga mangap ning dodho kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur runu ing maune tatune manuk Garuda kok wis mengkeret dadi empret terus nang rono. Nggih, dadi tentara bedhil tur ngene kok kenek. Lah kok wis wayahe mungkur nang mungkur nang lebu rono. Dadi Kapolsek yo nguber maling. Kowe tok adoh. Wis saiki nggur dilungkas nyurupno dom iso ngiwa nengen iki. Niku wayahe mungkur jenengan Pak Kapolsek nang mlebu Mas. Masjid wis ora nek cerewet, wis ora peduli. Ora peduli TNI, ora peduli Polri, nek wis wayahe mungkur wis nang mungkur rono. Allahu Akbar. Kliru-kliru dite Allahu Akbar ya nang kono nang mungkur. Sebab nek ora nang mungkur menungso kesusul tembang megat. Ruh copot rogo sak sukmane terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku-seluku ba atok lebok ke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut petuk malaikat mungkar nah kira mesti takoni meneh marabuka Allah rabbi Allah Allah Allah Allah Allah malaikat mungkar akhir ngamuk goblok imune Allah tau apa tepak tadahi malaikat rokib aja piye iki muni Allah ora iso metune Allah iya ilat pare ilat ana caraka diulang alhamdulillah metune alhamdulillah habis gelem belajar wis sangrono pengajian ya teko muharoman teko muludan teko wis gelem ngaji lho tapi kok turu ora apa-apa ngaji turu yo oleh nek melek ya motone ngaji nek ngrungokno kupinge nah nek turu ngene iki kan bokonge ngaji sesuk kan ditakoni matamu ndi ganjarane pun telas nek entek meruwengi sing kula muni wow nuntek ngeganjaranmu sing isih ning dikadose sing teng bokong tesih ya Allah ya wis hitung bokong watashadu arjuluhum oh iya bokonge abu swarga ha bokong tok ya Allah. Lha niku lho mulo sampeyan nek ngaji ku ora mek kuping tok ngene iki mulo nek ana ngaji teko turu mboten menapa. Nggih, mulo nek wis gelem belajar sak waya-waya mati, kaitung matine wong belajar, matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Mulo nek ana tarekah barang ngono nang melu wong pare ya. Ping pinten ping 100 mboten kiat yai nang kuatmu piro gangsal lah sing 95 sing nanggung sapa panjenengan ngono panjenengan kan sopir kula kan penumpang penumpang niku mboten perlu melek turu ngorok tekan nggon angger ora cerewet mawon pun to panjenengan kan sopir kudu melek maca plang pokoke kene medhun tak bayar ngono. Lu ngono, mula sampeyan iku ana terus nang melu nang daftar, ngenyang sak waya-waya mati kecatet mati ne wong belah belajar mati di ngapura Gusti awena ora gelem sinau takoni marepukan he marepukan he hahe tepak ngoten niku tawap canggah gulune kek langsung dadi wareng wareng wat wedi lho akhirat cemplung non rokok diudek diangkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol dikecek ajur mumur kaya getebok bo bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng dekudek gantung siwur tarangan bodol getebok bo bosok lho wali songo sing ulang po ulekne urangan Hindu tabok lambemu we dong ini kalau wong Jawa betapa luasnya samudra pemikirannya wong Jawa mulo Islam iso tukul kaya ngeten iki kali Sunan Bonang dikeke gamelan slindro pe pelok muni ni nang ning nang nong dang dang gung urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pi pitik wong urip kok kadang apik kadang elek apik terus mulo ikat elek terus iblis ya kadang ngaji kadang jawel bokong biasa niku urip niku ngoten niku enggih to kadang nyawang Quran kadang dingkik wong wong adus biasa mawon urip niku ngoten niku lho nggih biasa mawon lengge masih ngaji ini kadang delok sing ayu sing endi yo ngene yo gak apa-apa to yo lho nek sing lanang sing wedok yo ngono padha sik kok kiyaine ganteng iki yo ngono ta iya padha biasa mawon urip ngono nek wong lanang nang ngono wong wedok ayu nang kok ora tertarik ora seneng iki mesti sarape pedot iki jaluk diperiksakno padha masih wong wedok karo wong lanang ganteng yo kepengin jiwit ta sing betakno lak rime tok. Nek kiai ngeten iki rime cakram. Jok kuwatir dadi begitu ngro set mandek ngarep guri. Rimpare kan tromol. Kampase setengah entek ngoten niku. Dadi ngi aduk yo. Lah niku mulo nang ning nang nong dang dang gung urip iku nang kene nang kono ning cepet dang dang balik nang sang yang a. Gung, nah wong Kediri ra ngerti niku wae nang ning nang nong nang ning nang nong entang tang entang tang. Ngun. Karo Sunan Kalijaga kek imangan cempret kabeh wijiane mawar kenongo kan. Kantil uripmu mawarna-warna kenongono kenonge ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lha tadi kok nak ulangan Jawa. Apa tumon? Wong Jawa nek ngulang top pokoke. Ana wong salat ra teko-teko ngono ya dinteni. Ini gak wong Jawa ra ono. Adzan zuhur setengah loro ngono biasa wong kene ngenteni. Allahu akbar Allahu akbar. Ini biasa. Ora teko-teko ya Rabbana ya Rabbana. Ora teko-teko ya tombo ati wong pegel nambani atine dhewe ya. Ora teko-teko baru kiai ning ngamuk duka. Diuruki anjang anjang ngono jeranal kene-kene teko. Sama nang donya lurung tumon ana Islam model kaya Indonesia ngene iki. Tapi akhirnya lestari rukun. Bar salat ta la ilah la la ilah. Ana sing protes, malah dikir kok gedek-gedek. Sok apat iki nek dikir meneng sok apat murid Nabi Kang. Lungguh jejer Nabi dikir mlebu wifi ne Kanjeng. Nabi ya online padha wong klebu wifi ne Nabi kok. Tinggal ngakses tok to niku. Dateng mriki sampean kok dikir meneng ya turu. Poso, iki ae golek dalil lho. Santrine poso nek Jawa niku mesti ra khusyuk, wong Arab nek poso khusyuk. Metu omah weruh padang pasir ora kepengin apa-apa. Engkene metu omah weruh jambu pengen mangan, weruh pelem pengen mangan, weruh blimbing mangan, weruh cendol akeh nek dimangani melek turu. Turu kok isek tangi didalili naumuso imin ibadatun. Turune wong poso ibadah. Oh nggih ya turu men. Bareng didalili turu klekeng apa kantengen sepi kiyaine lunga ning pasar tuku mercon. Akhire poso mriki dar. Mula sampean aja nesu Pak Polisi nek ana bocah merconan. Nggih. Karena mercon itu kelengkapan puasane wong Indo. Indonesia biasa mawon. Nggih. Anek teroris tangkap nek mercon ngono aja, nyenengno mercon niku. Wong awak dhewe iso ngecek salat khusyuk kok. Doro iyong ora khusyuk e. Ana lho Indonesia. Mere iki rung tumon sampeyan gak wong Jawa gak temu. Haji ngantrine 20 tahun. Ngono kiai-kiai mriki wis iso aja sing sabar sing sabar sing sabar. Pripun kiai? Ayo latihan sik yo. Nanti alun-alun Kediri. Labbaik Allahumma khajan sawemangat kita esuk nganggo kain ihram niate labbaik Allah tak baik kabeh triplek. Jenenge manasik ha. Haji lho nek ora wong Jawa ora enek. Sampeyan tumon kiai nang terus ngulang selawatan kaya ngene iki. Ning donya ora ana nek gak wong Jawa. Wong Jawa niku sapa iki dijak selawatan sing penting iso kenal Kanjeng Nabi sing bodho-bodho desa Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinane Senin 12 Mulud. Oh, iki cah desa asli. Ya iso wong manjane ulama ngulang kok. Ini santri-santri niki ya. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban. Santri nom. Wassalamun stamirun lakini ata jantat. Santri nom iso. Ini santri tua ya. Halo ya Nabi salam alaika ya Rasul. Santri tua. Lah ibu-ibu sing senengane dangdutan ya tidak dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik deng. Ya Rabbiyah. Loh langsung nyantol. Tepatan ya Haji. Ya uhailal jud, ya uhailal jud, duhai senangnya. Ngantin ini kawang Jawa diling no mantenan ya. Sing seneng Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Anglia numpak. Sing senengane India. Ya Rasulullah salamun alaik. Tuh langsung nyantap. Anfana ya jiratal ya uailal jum tumhi humat aduh tumhi hur India kita kan dari sampean lo makanya diulangi kabeh ini gak ulama Indonesia Islam kini urai ono sampai akhirnya Islam Indonesia tumbuh subur pencinta-pencinta Rasul. Allah ketekan Habib Syekh ya nana ya nana ya nana ya nana lalikal fadlu minallah lah nyantol ha ha ha kok ya nana niku ora iso kula nirokno niku pancen paling angel ya gogok-gok niku kok. Nek ngarepe ngoten totoan kali kula. Apik kula ngarepe. Lah kok-kok kene iku sing kula ra iso. Padahal sing larang kok-kok kene iku. Teniso. Akhire wong pare seneng tapi ra ngerti. Ya wis teko ngene ning alun-alun go gendera. Ya gendera bal-balan ya munggah, gendera sleng munggah. Wan fales. Akhirnya sak donya gumun kok bisa ya orang Indonesia begitu cinta sama Rasulullah. Diulang kiai ini kok dari semua lini dan lapisan diulang kiai ini maka pencinta Rasulullah tumbuh subur di Indonesia. Jadi sampean aja salah nek masa depan Islam dunia akan tumbuh dari Indonesia. Sing ngendikan sapa? Habib Ali Al-Jufri Makkah, lho mboten kula. Lemula anggerono solawatan ya nah biasa ngono-ono sing protes ndak boleh begitu cinta Rasulullah kok joget hulu berlebihan. Kamu enggak ngerti orang cinta kamu. Orang kalau seneng wis aja bolokno, ngene-ngene biasa. Wong pacare sik atur ngono, yes, ngene kan biasa. Wis aja bolokno. Terus orang cinta kok memuji-muji, gak usah bolokno. Dari dulu cinta itu penuh puji, pujian, Dek. Wajahmu seperti purnama, padahal jerawat tok itu seperti purnama. Ngopo tidak boleh itu musyrik. Ya Allah, kalimat cinta itu ora iso diukur nganggo ilmu fikih. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah iku nek cara fikih ya musyrik, mosok ora perlu sedina mati. Nah itulah kalimat mahabbah. Kita tahun 80-an waktu saya muda, ada kalimat cinta yang enggak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku nek dibakas ya pecondasmu ngono gedene kok balik ke rahim ibu piye to. Lha maka kalimat anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur anta ikziru wa ghalli anta mizwaqu sudur. Ojo dibakas wong iku kalimat cinta kok. Roma Irama bikin kalimat cinta musyrik nih sampean bakas. Apa contohnya? Oh no, ini lagu Roma Irama. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumusin dunia Roma Irama? Ya Gusti Allah. Kita terbiasa mendengarkan lagu cinta yang penuh keanehan. Masuk pacar hilang takok Gusti Allah. Pacar hilang kan mestinya SMS. Oh, takok Gusti Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lu coba wajar hilang kita kok Gusti Allah. Ini kalimat mahabbah. Apa kita lupa dengan sebuah ayat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir menenteramkan hati? Enggak. Tapi kalau orang cinta tambah zikir tambah mumet tekanane. Lagu cinta itu ya wis musyrik nek sampean rungokno. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Dirimu aku merasa hilang dan sepi. Emang kamu gak punya Tuhan? Demula no sing iso gambarno kalimat cinta yang aneh itu sapa? Ibnu Katsir. Teng kitab pun namine pun Qishatul Anbiya. Manu emprit dasaran Nabi Sulaiman. Lali nih Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa manu emprit. Dik emprit. Apa Mas emprit? I love you dik emprit. Pret. Ngono lah yo emprit wedok iki menyeni nemen. Sing lanang I love you dik muni pret. Wah akhirnya emprit sing semene langsung munjuk lanangi. Demprit, aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini, akan aku hancur leburkan kerajaan ini, akan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Iki manu emprit sing semene arep menghancurkan kerajaan lho. Nek wis cintanya di anu diutik. Nabi Sulaiman krungu ngono ya guyu kepikir. Wala prit lambemu. Jawab prit napa? Ya Sulaiman, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lho itu maka di Indonesia tumbuh subur pencinta-pencinta Rasul. Lu saking hebatnya ulama membungkus bagaimana Islam iso dilakoni, iso dinggo karo wong Jawa. Hasilnya apa? Haji paling akeh teko Jawa, masjid paling akeh Jawa, apal Quran paling akeh Jawa, peringatan-peringatan iki sing paling akeh Jawa. Iki lho wong nek ado iku pinter bungkus. Wong Arab nek karo banyu zam-zam langsung dikokop ngono tok. Tek wong dilakban. Wadahi, wah macam-macam lah. Iku lah begitu bungkusnya dihilangi, ya banyune ra tutuke. Nah, lho itulah cara membungkus kita Islam yang jauh, bungkus dengan bungkus-bungkus yang hebat. Ini bisa ngono sawah wong Jawa. Wong kono. Lha iki lho kadang kita iki alhamdulillah wis kebagian Islam masih waduh karena hijrah Islam mriki wis keduman wis kebagian apik. Senajan bagiane mboten lengkap, Quran 30 juz alhamdulillah wis kebagian Yasin, ana sing wis kebagian Kulhu, ana sing wis kebagian Bismillahirrahman Rahim alhamdulillah. Ibu-ibu wis kebagian nek diceluk garwane jawabe nun niku ya sak ayat. Lho wis ta. Nun wal qalami wa ma yasturun sak ayat. Salat sakmono akeh alhamdulillah wis ana sing kebagian setahun pisan riyo. Riyoyo ana sing senengane lagi magrib alhamdulillah. Hadis sakmono akeh wis kebagian loro alhamdulillah. Ngoten lho. Kulu bid'atin dolalah kali innamal a'malu bin niat. Temen jene loro niku isone alhamdulillah. Donga sak menten kathahe wong pare wis kebagian ra ketang loro. Donga mangan kali doa wis cukup. Allahumma barik lana karo Allahumma ini a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Wah dhek sampean delok kene nek ora hati-hati mesti konslet sampean. Nggih konslet. Contoh sing sering konslet nek wulan suro napa wong Jawa. Niku lak mesti bersih desa, terus napa nyadran nggih ta. Niku wong Jawa mbiyen nyeluk Mbah Buyute niku Dang Hyang. Dadi wong Jawa nek ngarani Mbah Buyute iku Dang Hyang. Saiki buntute dadi Eyang niku lho. Mbleset dadi Danyang. Nang Jawa, nah para Dang Hyang niki pituture kudu dipun estokaken sebab ora ana referensi lain sak liyane Mbah Buyute. Nah, pitutur sing dipun estokaken namine pun pitutur ingkang dipun pundi-pundi mula para Dang yang diarani pepun, pepunden panggonane diarani pun punden. Nangku anak putu pindah-pindah setahun pisan mulih nyenengno Mbah Buyute para Dang Hyang niki. Setahun pisan teko mulih jenengane Srada. Srada niku nek dilakoni jenenge nyat. Nyadran soalé wong Jawa nek nglakoni apa-apa akhirane an. Nah, dioleh napa-apa nek sik urip diparingke teng daleme nek wis sedo digawa ning petilasan, tilasane utawa kuburane. Terus Islam teko, nggih ta? Ngulangi aja lali wong tuwa mbiyen walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula ndongakno. Nah wong Islam diulangi wong mati ora mati ming pindah nggon. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Se uripmu mula iso di online ila ruhi ila hadro. Di wong Jawa ya nek mati diarani ora mati ming pindah jagat cilik nang jagat ke gedhe. Mula iso di online merui kaki danyang nini danyang. Nah Islam ya ngulangi nopo wong mati gak no panganan. Wong Jawa ya matimu gak no panganan. Begitu Srada gawa panganan, wong Islam ya gawa panganan. Bedane nek Srada kele kuburane, nek mangan nek awak dhewe gawa sedekah kon mangan dhewe. Mula jenenge sedekahan. Akhire Srada nyadran klebon istilah sedekah. Mula Srada nyadran ana sing ngarani sedekahan utawa dekahan. Iseni kalimah thayyibah mula ana sing ngarani kalimahan utawa klimahan. Angger ana panganan teko kiyaine dongane Allahumma barik. Angger ana panganan teko barik burak barik mula tumpeng teko panganan teko jenengke barik an ngono ta coba. Sampeyan ra weruh ngono kok mesti musrak musrik musak musrik niku lho ya. Iku tak duduhno stok-stok jam piro iki ya Allah. Aku dinteni wong asem. Wis ya dicedang ya jam setengah rolas. Sampeyan tak terusno meneh nggih. Tak terus meneh sesuk iki sik dawa soalé wong pare iki cek ro. Setan pare sesuk tak duduhno panggonane ning ndi-ndi ya. Wong pahit kabeh. Lah pare kan pahit. Ana mojo pahit kene mojo pare. Sesuk tak terus meneh iki gentenan kula tak pindah teng ngasem. Soalé kula niki dereng mulih pun seminggu. Ya ora ngados barang. Dadi nek lho kringete kiai niku wangi. Andani kok sampean. Wis minggu kula dereng atus iki. Tapi brobo kiai langsung wangi pisan. Lah anger wong nawani anu, nawani adus sampai pegel kula. Adus e? Adus e? Gak wis. Adus e di online. Nggih. Saya sampean tak terus meneh kapan-kapan pokoke iki edang. Ini gitu loh, nggih, niku hijrah mula sampeyan nek iso wulan suro ya hormat kali para sesepuh biyen sing ngulangi aja pesta-pesta, nek iso gawe santunan anak yatim sing sing gedhe. Nah, muga-muga yatime ora ora ana ngono tok. Lho nggih no, nek iso santunan yatim niku sing gedhe, siapno cah siji 10 jutaanan ning tak dongakno muga-muga yatime ora ora ana. Iku donga kula ki biyen. Panti asuhan gawe sing gedhe ning tak dongakno yatime ora ana. Engko lho ngoten niku. Gawe yo rumah sakit sing gedhe tak dongakno ora ana wong lara, sehat kabeh. Ngono lho, ngono donga iku ngono. Sampeyan gawe tuk, gawe usaha tambal ban, tak dongakno ora ana wong bane kempes. Sampeyan gawe warung tak dongakno ora ana wong lesu, ora ana wong ngelih. Sampeyan dodol rokok tak dongakno ora ana wong ngantuk, ambek ora ana wong stres. Nanti ora perlu rokokan. Nggih, semoga-moga sedaya barokah. Nggih, Al-Fatihah. Allahumma a'lim minadh-dhalin. Amin. Niki diterusaken lintune napa pun cekap. Cekap nggih. Dongani mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Na'imun hamdan syakirun hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah lana futuhal 'arif. Rahmatak. Fadzakirna wa nasina ya darjal ikram bidzika ya Allah bi syafa'ati rasulika ya Allah wa bi haqqi rabbana askandu min dhurriyyati bi wadin wa dhizani tabatul muhar rabbana li yuqimu sholata wa ja'alna min nasda wa ilaihi marzuqu min thamarati al'alam yashkurun ijal aula al khair li ibadil qan fil qiyamati al iman rabbana atina min ladunka rahmah wa hirana min ashhadu jadi jadi semua kaum Nabi Allah maafir lahum, arhamhum, amin, wabarakatuh. Allah melatahrim najirahum, melatahtin nabaida maafir lana lahum. Allah menjadikan kubur melatah beradil jinan. Allah menjadikan matang berjamil kubur. Nalilai Allah Muhammadur Rasulullah bi aqidah Muhammad ma'inna. Irja'il Rabbik radiyata mardiya. Fadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذن الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.